Bu, percaya. Percaya sama saya, Bu. Maaf, maaf, kita contoh sebut ya. Sule lucu enggak? Andre Tolang lucu enggak? Ya, Tukul lucu enggak? Saya lihat persis asli. Waktu dia baru datang di studio 10 menit begini juga mukanya. Ya. Ya, punten Ustaz Maulana, maaf ya. Nah, sahabat saya Ustaz Maulana lucu kan beliau? Baru datang 10 menit begini juga. Baru setelah itu yang memang ada laki-laki yang senang ngelucu, dia akan ngelucu, tapi setelah 10 menit. Tapi kita bertengkarnya 10 menit pertama waktu kita jumpa. Ini yang harus sudah cut, enggak boleh lagi. Ya? Enggak boleh lagi. Oke? Okay? Kabar gembira ini, Bu. Ya udah tenang aja. Kalau Ibu enggak tahan, jangan lihat. Saya pernah tuh kalau lagi kesel. Kalau kan kadang-kadang kita up and down, makanya saya bilang kadang-kadang jatuh cinta lagi, kadang-kadang pudar lagi. Terutama kalau mau mens, pudar, Bu. Dua hari mau mens, pudar tuh jatuh cintanya. Ya, suami datang, saya enggak mau lihat, enggak mau lihat. Anak saya perhatikan tuh. Ibu kenapa sih enggak mau lihat ayah? Takut durhaka. Karena kalau saya lihat nama kesel. Dia seneng gak sih pulang kan gitu? Ya, ini dia.